wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna astaqal kalami kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan karunia-Nya kita kembali bisa berkumpul di tempat ini, kembali mengkaji daripada dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga di dalamnya penjelasan-penjelasan tentang ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam bab as-sabr, yakni tentang kesabaran. Dan kita masuk kepada hadis yang ke-34 dari kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala, dan dari Anas Malik radhiyallahu taala anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jal qal, bahwasanya Allah azza wa jal berfirman, idza tulitu abdi idza talaitu abdi bihabibataihi fasabara awatuhu minhumal jannah, apabila aku uji hambaku dengan aku ambil dua anggota badan yang dia sangat cintai, dua inderanya, indera penglihatan maksudnya, fasabara, lantas dia bersabar dengan hal tersebut, awatuhu minhumal jannah, maka akan aku gantikan dari keduanya tersebut surga. Ini sebagai pahala ataupun sebagai balasan, ganjaran bagi orang yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diambil kedua matanya, dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian darinya. Rawahul Bukhari, hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari rahimahullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah azza wajalla, yang telah sering kita sebutkan bahwasannya riwayat seperti ini disebut sebagai al-haditsul qudsi atau al-hadits ar-rabbani atau al-haditsul ilahi. Allah azza wajalla menyatakan, siapa saja dari hamba-hambaku yang aku uji dengan kebutaan mata, kemudian dia bersabar atasnya, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga untuknya. Karena tentunya kedua mata adalah alat yang sangat vital bagi manusia, dan bisa dikatakan dari anggota-anggota badan yang ada, dari indera kita ini, maka mata bisa jadi adalah yang paling kita cintai. Dari anggota-anggota badan yang ada ini, mata adalah yang paling kita cintai. Dimana dengan kedua mata kita, kita bisa melihat segala perkara yang kita sukai, dan juga kita bisa terhindar dari perkara-perkara yang tidak kita benci dengan pengawasan mata kita. Maka di saat kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil penglihatan mata tersebut dari seorang hambanya, hamba yang mukmin, yang beriman, bertakwa kepadanya, dia sabar, dia tahu bahwasannya mata adalah pemberian Allah, milik Allah. Dia ambil kembali miliknya, dan dia tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji dirinya, sehingga dia pun berharap pahala akan apa yang menimpanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang tiada tara, balasan yang terbesar, yakni surganya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seseorang dengan kebutaannya, dia tidak mampu melihat gemerlapnya dunia, dia tidak mampu melihat keindahan-keindahan dunia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan dengan gemerlapnya surga. Allah gantikan dengan keindahan surga. Apabila dia sanggup bersabar menghadapi ujian kebutaan tersebut. Sedangkan dunia dengan surga tentu tidak ada bandingannya sama sekali. Di dalam surga terdapat kenikmatan-kenikmatan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi basar. Kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum terbersit dalam hati-hati para hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mauti' saut ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha." Tempat menaruh saut, saut itu yakni sejenis alat begitu, cemeti, ditaruh, tempat untuk menaruhnya itu saja yang ada di surga itu lebih baik daripada dunia seluruhnya. Bahkan sekedar sapu tangan bidadari surga, mindilnya, sapu tangannya itu khairun minad dunya wa ma fiha. Baru sapu tangannya. Belum lagi bidadari-bidadari surga yang melayani penduduk surga, yang melayani. Belum penduduk surganya itu sendiri, pelayan-pelayannya itu disebutkan dalam hadis, seandainya bidadari surga itu melongo ke bumi ini, seandainya, karena memang surga terletak di atas sana, di atas langit yang ketujuh, maka niscaya akan redup cahaya matahari. Cahaya matahari yang begitu sangat menyilaukan, yang sangat terang, yang jaraknya jutaan kilometer dari kita terasa panasnya dan terasa sinarnya, itu bisa redup hanya sekedar ya dibandingkan dengan wajah bidadari surga. Maka tentunya sama sekali tidak ada bandingannya. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh sangat beruntung seseorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebutaan, kemudian dia sanggup untuk bersabar. mengharap pahala. Ada janji antara dia dengan Allah Azza wa Jal untuk dimasukkan ke dalam surga. Ya, syaratnya tadi, dia beriman dan bersabar dengan ujian tersebut. Dia sadar bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seseorang betul memang dia diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penglihatannya, akan tetapi biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan untuk dia indera yang lebih peka, walaupun mungkin tidak bisa untuk setara dengan penglihatan mata, akan tetapi memiliki kepekaan indera tersendiri daripada kepekaan manusia-manusia yang normal biasanya. Itu merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meringankan daripada seseorang yang terkena musibah ujian dengan kebutaan. Bahkan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menceritakan keadaan seseorang yang buta tapi dia mampu untuk mengetahui keadaan sekelilingnya dengan inderanya. Dia mampu berjalan-jalan di pasar-pasar, ya tentunya menggunakan alat ya. Tapi mampu mengetahui ini tempat jalan bergelombang, ini jalan mendatar, ini jalan naik. Dan bahkan mampu untuk naik taksi. Sayyaratul ujrah, taksi. Untuk sampai ke rumahnya, tentunya sesuatu yang tidak bisa digambarkan dan tidak bisa dibayangkan bagaimana seorang buta mampu mengetahui ya perjalanan dengan mobil, harus belok kanan, belok kirinya, kemudian nanti berhenti pas tepat di depan rumah dia. Maka ini tentunya merupakan kelebihan, ya bisa jadi tidak diberikan kepada setiap orang buta, akan tetapi itu menunjukkan bahwasannya di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil salah satu daripada indera seseorang, Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala ringankan hal tersebut dengan kepekaan pada indera-indera yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-35. Qala An-Nawawi rahimahullah wa an Atha ibn Abi Rabah qala li Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Atha bin Abi Rabah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tayyib, qala li Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, ala urika mra'ah min ahlil jannah, maukah aku tunjukkan kepadamu perempuan penduduk surga? Fakultu bala, maka ataupun menyatakan iya. Qal hadhil mar'atus sauda, wanita yang hitam ini. Jadi di saat Ibn Abbas berjalan bersama dengan muridnya Atha bin Abi Rabah, salah seorang ulama tabi'in, kibarut tabi'in, kemudian kebetulan Ibn Abbas melihat seorang wanita sahabiyah yang pernah terjadi, disaksikan oleh Ibn Abbas, wanita ini dipersaksikan oleh Rasul sebagai ahlul jannah, penduduk surga. Maka Ibn Abbas pun mengatakan kepada Atha bin Abi Rabah, maukah aku beritakan kepada kamu, aku tunjukkan untukmu seorang wanita surga. Dia masih hidup di dunia tetapi diberitakan sebagai penduduk surga. Maka Atha menyatakan tentu, seperti apa wanita tersebut. Maka kemudian Ibn Abbas menunjukkan hadil mar'atu sauda, wanita yang hitam ini. Atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqalat, dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan inni asra, sungguhnya aku tertimpa satu penyakit. Asra yakni asra, penyakit sejenis penyakit ayan ataupun epilepsi seperti itu. Ini kejang-kejang. Wa inni atakashaf, dan dengan sebab penyakit tersebut seringnya aku tersingkap, dia ini tersingkap sebagian daripada tubuhnya, auratnya. Fad'ullaha ta'ala li, maka berdoalah kepada Allah untukku, untuk menyembuhkanku. Qal Rasulullah SAW menyatakan in syi'ti sobarti walakil jannah, kalau kamu mau kamu sabar dan kamu mendapatkan surga. Wa in syi'ti da'autullaha ta'ala an yu'afiyaki, dan kalau kamu mau aku akan doakan kepada Allah untukmu agar menyembuhkanmu. Diberi dua pilihan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu mau bersabar menghadapi ujian tersebut? Maka dengan kesabaranmu itu Allah Subhanahu wa taala akan mengganjarmu dengan surga. Tetapi jika kamu mau, aku bisa mendoakan kamu dengan kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqalat, maka perempuan tadi menyatakan asbir, aku akan bersabar. Yani jangan doakan kesembuhan. Aku memilih kesabaran agar dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Faqalat inni atakashaf fad'ullaha an la atakashaf. Kemudian wanita tadi mengatakan kembali, hanya saja kalau aku diserang penyakit tersebut, yakni kambuh penyakit tersebut pada diriku, maka tersingkap sebagian daripada tubuhku. Maka berdoalah kepada Allah untukku agar di saat hal itu terjadi padaku tidak sampai bajuku tersingkap. Fada'alaha, lantas Rasulullah SAW kemudian mendoakannya. Muttafaqun alaih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini Ibnu Abbas memberitakan akan adanya seorang wanita penduduk surga. Karena penduduk surga, ya, penduduk surga itu ada ciri-cirinya. Ada yang dikenal dengan ciri-cirinya, ada pula yang dikenal dengan sifat-sifatnya, ya, dan ada pula yang disebutkan oleh Rasulullah SAW nama-namanya. Di dalam Al-Quran banyak sebutan sebagai ahlu jannah seperti ini ciri-cirinya, sifat-sifatnya. Ya. Adapun di dalam hadis Rasul ada penyebutan-penyebutan penduduk surga secara person-person. Fulan ahlu jannah, fulan ahlu jannah, fulan ahlu jannah, begitu. Ditunjukkan oleh Rasulullah SAW secara person. Maka kita tidak boleh untuk menyatakan seseorang sebagai penduduk surga kalau tidak disebut oleh Rasulullah SAW dengan namanya sebagai penduduk surga, meskipun terkumpul padanya sifat-sifat penduduk surga yang tersebut di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Rasul. Di dalam Al-Quran banyak sekali penyebutan daripada siapa-siapa ahli jannah. Semisal qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun, dan seterusnya itu. Allah menyatakan ulaika humul waritsun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Dalam surah Al-Mu'minun. Itu adalah ciri-ciri penduduk surga Firdaus. disebutkan dalam beberapa ayat awal surat Al-Mu'minun. Maka siapa saja yang terpenuhi padanya syarat-syarat tersebut, diharapkan dia akan menjadi penduduk surga. Akan tetapi tidak boleh kita menyatakan fulan penduduk surga. Kenapa? Karena dia adalah seorang mukmin, dia itu menjalankan sholat dengan khusyuk, dia itu menunaikan zakat, dia itu menjaga kemaluan, dia itu menjaga amanah, dia dan seterusnya. Tidak bisa. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah amalan itu diterima oleh Allah ataukah tidak. Kemudian kita juga tidak tahu dia masih hidup posisinya, apakah kemudian dia mati di atas husnul khatimah ataukah tidak. Sehingga kita serahkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun orang yang mati syahid dalam medan jihad yang syar'i, katakanlah kita hanya bisa berharap semoga mati syahid. Orang yang saleh semoga dia masuk surga. Tetapi tidak boleh kita memastikan fulan masuk surga. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menyatakan bahwa fulan masuk surga. Adapun di saat datang dalil yang menentukan nama-nama seperti al-asharah al-mubasharuna bil jannah, 10 orang yang diberitakan oleh Rasul sebagai penduduk surga. Nah, ini bagian yang seperti ini kita saksikan sebagai penduduk surga. Ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, ya kan? Nah, kita katakan bahwasanya nama-nama tersebut adalah ahlul jannah. Abu Bakar ahlul jannah, Umar bin Khattab ahlul jannah, Utsman bin Affan ahlul jannah, Ali bin Abi Thalib ahlul jannah, Sa'id bin Zaid ahlul jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas ahlul jannah, Abdurrahman bin ahlul jannah, Talha bin Ubaidillah ahlul jannah, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah ahlul jannah, Zubair bin Al-Awwam ahlul jannah, 10 orang. Kemudian juga ada nama-nama yang lainnya seperti Bilal didengar oleh Rasulullah SAW terompahnya di dalam surga, Abdullah bin Salam, Zaid bin Thabit bin Sammas diberitakan oleh Rasul sebagai ahlul jannah. Dan diantaranya adalah yang dipersaksikan sebagai penduduk surga wanita ini tadi. Demikian pula Rumaiso, ibunya daripada Anas bin Malik, juga ahlul jannah. Karena diberitakan Rasul SAW masuk ke dalam surganya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian akidah ahlus sunnati wal jamaah. Demikian pula keadaan orang yang mati dalam kemaksiatan. Dia mati penuh dengan berbagai macam amalan-amalan kemaksiatan. Tidak bisa kita kemudian pastikan dia pasti masuk neraka. Ya, selama dia muslim, tidak boleh kita pastikan dia masuk neraka. Hanya kita khawatirkan karena dosa-dosanya. Seorang yang memiliki iman, mati di atas keimanannya, maka tetap dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, walaupun dosa tersebut belum sempat dia bertobat, ya. Kalau dia mati di atas keimanan, maka masih sangat besar harapan diampuni dosa-dosanya. Maka tidak boleh kita mengatakan fulan pasti masuk neraka. Kenapa? Dia itu adalah pemakan riba. Dia itu adalah peminum khamr. Dia itu adalah penjahat kelas kakap misalnya. Dia itu koruptor besar muslim. Maka tidak boleh kita pastikan sebagai ahlun nar, penduduk neraka. Hanya kita khawatirkan. Kita khawatirkan tentunya dosa-dosa yang dilakukannya tersebut akan membawa kepada kebinasaan dia. Ya, membawa kepada neraka, hukuman Allah Azza wa Jal. Jadi sekali lagi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan keyakinan ini, ya, tidak boleh seseorang menggelari orang lain sebagai ahlul jannah kecuali yang telah ada nasnya, telah ada apa? Telah ada penyebutannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa fulan min ahlil jannah. Fulan adalah penduduk surga. Sehingga dengan ini kita ketahui enggak boleh untuk menyatakan fulan syahid, enggak boleh. Ya. Fulan syahid, ya. Kecuali Rasul yang menyebutkan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengetahui. Seperti Umar ibn syahid dalam keadaan masih hidup dikatakan oleh Rasul sebagai syahid. Di saat Uhud bergoncang begitu, Ya. Maka Rasul menyatakan uskut ya Uhud, diam kamu Uhud. Fa inna 'alaika nabiyyun, karena sungguhnya yang berada di atasmu ini adalah seorang nabi, wasiddiqun dan seorang siddiq, wasyahidan dan dua orang syahid. Nabi yakni beliau, siddiq yakni Abu Bakar dan dua orang syahid yakni Umar dan Utsman. Jadi kalau terkait dengan orang-orang yang soleh, kita harapkan mereka mendapatkan surga. Harapan kita sangat besar karena mereka adalah orang-orang yang soleh. Zahirnya tampak kebaikannya kita persaksikan sebagai orang yang soleh dalam kehidupan dunianya. Adapun ahlul ma'asi, ahlul maksiat, pelaku-pelaku dosa, maka kita khawatirkan. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang wanita yang disebutkan oleh Ibn Abbas tadi seorang wanita yang hitam. Tentunya wanita hitam, wanita yang dalam pandangan manusia mungkin ya, kebanyakan manusia tentunya memandang remeh dan rendah wanita hitam. Akan tetapi ternyata dia memiliki kekuatan iman yang sangat kokoh, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidaklah memandang seseorang kemuliaannya dari sisi warna kulitnya, dari sisi penampilannya. Itu semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkulit putih bukan karena request dari dia supaya lahir dalam keadaan kulit putih. Dia terlahir sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberi kulit hitam, ya. Ada yang diberi rambut lurus, ada yang diberi rambut keriting, ada yang diberi tinggi, ada yang rendah potongan tubuhnya, postur tubuhnya, terusnya. Maka bukan itu tempat jatuhnya pandangan Allah seorang hamba. Ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak pandang kepada bentuk fisik-fisik kalian. Yang dipandang adalah keimanannya. Wanita ini walaupun dia hitam, tetapi dia memiliki kekokohan iman yang sangat kuat. Di saat kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit surak, penyakit ayan atau sejenisnya, epilepsi, yakni kejang-kejang begitu. Maka dia memilih untuk tetap bersabar di atas ujian tersebut dengan harapan mendapatkan surga Allah atas janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu sabar, maka bagimu surga. Pilih yang mana? Ya tentu langsung memilih surga. Asbir ya Rasulullah, aku bersabar ya Rasulullah. Walaupun tentunya itu adalah penyakit yang berat, terasa sangat mengganggu sekali, terlebih seorang wanita. Akan tetapi kesabaran nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ya kesabaran yang sangat kecil ibaratnya kalau dibandingkan dengan pahalanya. Walaupun memang berat ujiannya, tetapi itu sangatlah ringan kalau dibandingkan dengan besarnya pahala yang dijanjikan yakni surga. Dan hakikat itulah yang mampu untuk ditangkap oleh sang wanita. Hanya saja kemudian meminta supaya didoakan jangan sampai tersingkap tubuhnya. Dan as-sura ini ada dua macam. As-sura itu ada dua macam. Sura yang itu adalah penyakit disebabkan karena kerusakan jaringan saraf. Maka penyakit seperti ini memungkinkan untuk diobati dengan berbagai macam pengobatan-pengobatan, terlebih kemampuan teknologi daripada medis saat ini mampu untuk mengobati penyakit ayan, epilepsi. Tetapi ada pula surak yang itu artinya adalah penyakit disebabkan karena gangguan daripada jin. Dan hal itu ma'ruf ya, kita saksikan orang-orang kesurupan. Itu juga disebut surat, kesurupan, diganggu oleh jin. Bisa dengan gangguan itu menyebabkan nafas tersengal-sengal atau terasa tercekik ya. Al-muhim surat ya. Terkena gangguan daripada jin. Maka kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta perlindungannya dari gangguan-gangguan jin seperti ini. Dan gangguan-gangguan yang seperti ini dari jin juga bisa diatasi. Sebenarnya ada langkah-langkah penanganan, ada ya, langkah-langkah penanggulangan, ada pula pencegahan. Maka tentunya bagi seorang mukmin yang pertama itu adalah langkah pencegahan supaya tercegah dari gangguan-gangguan setan dan jin. Itu dengan apa? Dengan mendawamkan wiridan-wiridan khusus, melaksanakan secara kontinu pagi dan petang. Ini yang disebut dengan adhkar sobah wal masa, zikir-zikir pagi dan petang. Itu didawamkan, dilakukan terus-menerus setiap pagi sebelum terbit matahari. Setiap petang sebelum tenggelam matahari dilakukan secara kontinu. Zikir-zikir tersebut banyak ya, banyak sekali. Yang apabila kita baca semuanya bisa jadi ya, dari semenjak ba'da subuh sampai terbit matahari belum selesai zikir tersebut. Bisa jadi. Tapi kita bisa memilihnya. Tidak harus semuanya. Kita pilih sebagian daripada zikir-zikir tersebut sesuai dengan kelonggaran kita masing-masing, untuk kemudian kita rutinkan. Lebih utama untuk kita hafalkannya. Kita hafalkan zikir-zikir tersebut sehingga kita berada di tempat manapun kita bisa kemudian melaksanakannya. Jangan sampai lowong walaupun sehari, jangan sampai. Dan zikir-zikir tersebut khasiatnya luar biasa, sangat-sangat terasa. Zikir pagi dan petang wajib bagi kita semua. Dalam artian wajib di sini adalah sangat dihasung sekali. Bukan wajib dalam artian kalau ditinggalkan berdosa, enggak. Sepantasnya bagi kita untuk apa? Untuk menjaga wiridan-wiridan tersebut. Di antara wiridan tersebut ada di sana Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Faghfir li fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Kalimatnya pendek seperti ini. Tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membacanya di pagi hari sebelum terbit matahari dalam keadaan dia mengimani, meyakini lafaz-lafaz yang ada dalam zikir tersebut, kemudian dia mati pada hari tersebut sebelum tenggelam matahari, maka dia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang membacanya di sore hari atau di malam hari, dalam lafadznya memang begitu, di sore hari atau di malam hari, masa begitu ya, masa itu hitungan sore sampai malam, dia membacanya dengan penuh keimanan, keyakinan dengan lafadz-lafadz yang dia baca tersebut. Ya, artinya di situ harus tahu tentang kandungannya, harus tahu tentang artinya ya, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku, Tuhanku. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakanku. Wa ana abduka, dan aku ini adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku berada dalam perjanjian denganmu untuk beribadah di dunia ini. Wa wa'dika mastata'tu, janji dan ancamanmu. Wa'ad ini janji. Ala ahad, ahad yakni ya sama, perjanjianmu dengan perjanjian Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk senantiasa tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun, itu perjanjian seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ahdika wa wa'dika. Mastata'tu, semampuku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Abu ulaka bi nikmatika alayya, aku mengakui seluruh nikmat-nikmatmu kepadaku ya Allah. Wa abu bi dzambi, dalam keadaan aku kembali kepada dosa-dosa. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Dia yakini hal tersebut. Maka seandainya dia mati pada malam hari itu, dia pasti masuk surga. Jadi zikir yang sangat mudah, sangat pendek, kita baca pagi dan petang, pagi dan petang, pagi dan petang, meninggal masuk surga. Itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan ditinggalkan zikir ini. Apa namanya tadi zikirnya? Sayyidul Istighfar. Harus mencari ini Sayyidul Istighfar ini. Apa istilahnya? Harus panjenengan cari ini doa ini. Kemudian dihafalkan. Ya, dihafalkan. Kalau pengin masuk ke dalam surga. Itu padahal baru satu, sedangkan adkar sobah wal masa itu banyak sekali. Semuanya memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Sehingga dengan itu betul-betul menjadi benteng dari serangan-serangan setan. Ya. Dengan seseorang mendawamkan hal tersebut, setan tidak akan bisa menyerang dirinya. Tidak akan bisa mengganggunya. Bi'idnillah. Dengan janji Allah Subhanahu wa taala atau dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan pencegahan. Adapun yang kedua adalah dengan cara, ya ini kalau sudah terlanjur kena, maka langkahnya adalah langkah pengobatan, penanggulangan, penanganan. Ya ini dengan ruqyah. Ruqyah syar'iyah, dibacakan ayat-ayat kepadanya. Untuk kemudian bisa terusir setan mengganggunya tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi lahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.